lupakan semua hal indah yang dulu pernah aku miliki. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Sejenak dapat aku lupakan dengan minuman keras yang saat ini ku genggam, atau menggoreskan kaca di lenganku. Apapun kan ku lakukan, ku ingin lupakan. Namun bila ku para kalian yang hidup bahagia bekas.